Apakah jual beli COD lewat marketplace haram? Karena ada sebagian bilang ketika kita jual beli COD, hakikatnya kita berhutang ke marketplace dari jana di Magetan. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam jual beli COD bahwa antara penjual dan pembeli belum mengikat transaksi jual beli kecuali lewat COD. Nah, ini yang diingatkan oleh Dr. Erwandi, di mana ada sebagian kita sebenarnya COD ini hutang dengan hutang, di mana sudah ada transaksi jual beli, tapi karena pembeli tidak yakin dengan penjual, dia ingin apa? Membayarnya setelah barang ada. Maka di situ telah terjadi apa? Barang terhutang dan uang terhutang. Padahal akad jual beli sudah terjadi. Inilah yang dimaksudkan apa? COD terlarang. Tapi ketika COD itu pengantar barang mewakili pemilik barang untuk melakukan transaksi dengan pembeli, maka ini COD yang dibenarkan. Nah, bagaimana prakteknya dalam marketplace? Saya tidak mengetahui skemanya. Silahkan dianalogikan dengan penjelasan ini. Jadi, kalau sudah terjadi akad sebelum COD, berarti ini COD yang terlarang. Karena hakikatnya adalah yang sedang kita bahas, kalik bil kalik. Tapi kalau transaksi baru dilakukan, akad baru dilakukan ketika COD, bahwa kurir adalah wakilnya pemilik barang untuk bertransaksi dengan pembeli, maka ini tidak mengapa. Wallahualam.